seorang ibu gelisah. Ia mondar-mandir di dalam rumahnya sendiri, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, menggumam kata yang tak jelas. Tampak nyata kekecewaan di wajahnya. Bulan sepertinya menjadi sangat menyedihkan. Waktu yang berjalan menjadi sangat menegangkan. Sinar matahari seperti tak lagi menyinari kehidupan. Mengapa? Ya, ia sangat sedih karena telah kehilangan dompetnya di angkutan umum yang dikendarai. Dompet yang berisi uang belanja selama sebulan, mengingat penghasilan keluarga pas-pas saja. Ia tak lagi mampu membayangkan karena belanja belum usai. Dompet lenyap sudah. Celakanya, ia membawa semua uang di dalam dompetnya. Seharusnya ia bijak menaruh yang tak perlu dalam rumahnya. Itu pun menambah gundah hatinya. Penyesalan semakin mendalam mengapa ia harus salah langkah, mengakibatkan kengerian untuk menghadapi bulan-bulan ke depan. Di tengah kegundahan kepedihan hatinya, gelapnya hari, mendadak sontak ia kaget terhadap sebuah ketukan di depan pintu. Ya, itu di penghujung hari. Di malam hari, ada orang datang ke rumahnya. Pakaian sangat sederhana, bahkan terkesan kumuh. Belum mandi, itu sudah pasti, karena di sana sini ada debu. Tangannya pun tak mulus bersih, karena ada bercakan. Hitamnya mesin, atau mungkin ceceran oli. Siapa dia? Ah, ternyata dia sopir angkutan umum yang dikendarai si ibu. Apa yang dilakukannya? Ia datang ternyata untuk memberikan dompet yang ketinggalan. Si ibu tersentak, menganga tak mampu untuk berkata-kata. Ia terkejut kalau di kota besar masih ada orang yang jujur, dan dia hanya orang yang biasa saja. Wajahnya, penampilannya tak menjanjikan, tetapi tindakannya sangat menyenangkan. Ya, ia si supir angkutan umum yang jujur, yang masih punya harga diri. Ketika si ibu coba berbagi, memberi sedikit dari apa yang dimilikinya, uang di dalam dompet, semakin ia tercengang karena si supir menolaknya. Dan hanya satu kata, saya percaya Tuhan akan memberi saya rezeki yang menjadi kebutuhan untuk rumah. Silakan ibu pegang saja, Tuhan akan memberi bagian saya. Anda percaya? Itulah kenyataannya. Akankah Anda seperti itu? Itulah pertanyaannya. Bersama saya, Bikman Sirait.